Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Amma ba'd. InsyaAllah untuk malam ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhul Qaidil Arba yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala. Sebelumnya, sudah sepantasnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mengkaji qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita yang ketahui bahwasanya kenikmatan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah nikmatul Islam. Dan setelah itu adalah nikmat di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bisa mempelajari sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua orang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya untuk bisa mempelajari sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua orang yang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia diberikan hidayah untuk bisa menjalankan sunnah tersebut. Dan juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada sebagian orang untuk bisa mendakwahkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak setiap orang yang dia mengerti dan menjalankan sunnah bisa mendakwahkannya. Dan tidak semua orang yang mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bisa bersabar di atasnya. Di atas dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala manallahu alaina. Allah memberikan kenikmatan ini kepada kita. Maka wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kenikmatan ini tidak hilang dari kita. Karena berapa banyak orang yang dulu mengenal sunnah, dulu berjalan bersama kita, sekarang sebagian mereka berada di mana? Ini adalah kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri keberadaannya, yang harus kita syukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya mengikuti sunnah Rasulullah adalah jalan keselamatan. Sedangkan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan kehancuran. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan, kanu yakuluna as-sunnatu kasafinatin nuh. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya sunnah itu seperti perahu atau bahteranya Nuh alaihi salam. Faman raqibaha naja. Barang siapa yang dia naik di atasnya maka dia selamat. Wa man takhallafa anhu gharik. Maka barang siapa yang dia menyelisihnya tidak mau menaiki bahtera tersebut maka dia akan tenggelam. Maka perhatikanlah bagaimana orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kehancuran yang akan didapatkan. Adapun orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepantasnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan selanjutnya kita lanjutkan pembacaan kitab Syarhu Qawaidul Arba, sebagaimana yang telah kita lalui bahwasanya Syekh rahimahullah taala menyebutkan 4 kaidah tentang hakikat kesyirikan yang beliau menyimpulkan ataupun membuat kaidah ini berdasarkan dalil, berdasarkan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, bukan berdasarkan pemikiran dan hawa nafsu beliau. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala di awal kitab, bahwasanya kaidah-kaidah ini berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Disebutkan kaidah yang pertama, mungkin ada yang masih ingat, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi min Najdi rahimahullah taala dari 4 kaidah. Siapa yang masih ingat kaidah yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala? Kalau tidak hafal ya bil makna atau dengan maknanya. Secara makna yang beliau sebutkan apa? Ini bagi yang mau jawab bisa angkat tangan. Inti dari kaidah yang pertama disebutkan bahwasanya, kalau bunyi dari kaidah yang pertama adalah anta alama annal kufara alladziina qatalahum rasulullah muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq wal mudabbir wa anna dzalika lam yadkhilhum fil Islam. Jadi inti dari kaidah yang pertama adalah meyakini tauhid rububiyah mengharuskan dia untuk meyakini tauhid uluhiyah. Jadi, dan yang kedua bahwasanya tauhid rububiyah ini belum memasukkan, jadi yang meyakini tauhid rububiyah belum memasukkan orang tersebut ke dalam Islam. Ini adalah kaidah yang pertama. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan kaidah yang kedua, yaitu ini lebih ringkas ya. Kaidah yang kedua, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat yang kedua? Guys. Abu Novel. Kenapa? Gimana? Yang lebih lengkap untuk kaidah yang kedua, yang masih ingat? Jadi yang kaidah yang kedua disebutkan bahwasanya annahum yaquluna ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafaati. Jadi tidaklah mereka itu beribadah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mendapatkan al-qurbah, yaitu kedekatan yang mereka ibadah itu mendekatkan mereka kepada Allah, wa syafa'ah dan syafa'at. Kemudian kaidah yang selanjutnya adalah kaidah al-qaidah tsalitsatu. Kemarin kita sudah masuk pada kaidah yang ketiga. Mungkin ada yang masih ingat apa inti dari kaidah yang ketiga ini? Untuk memurojaah yang mungkin lupa, bisa kembali ingat. Abdul Razak. Jadi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus atau muncul di tengah-tengah manusia yang mereka bermacam-macam atau berbeda-beda di dalam peribadahan mereka. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah para malaikat, wa minhum man ya'budul anbiya was-salihin, wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar, wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Pada kaidah yang ketiga ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya kaidah yang ketiga ini mengandung muqaddimah dan kesimpulan. Jadi muqaddimahnya disebutkan di situ bahwasanya Mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan, menggambarkan keadaan kaum musyrikil Arab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermacam-macam di dalam peribadahan mereka. Ada di antara mereka yang menyembah berhala, ada yang menyembah asjar wal ahjar, yang menyembah pepohonan dan bebatuan, ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang menyembah matahari, pepohonan atau bulan maka perangilah. Atau orang-orang yang menyembah para nabi, orang-orang soleh, maka tidak diperangi. Akan tetapi disebutkan bahwasanya mereka semua adalah sama, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam permasalahan uluhiyah. Dan kesimpulan atau natijah dari kaidah yang ketiga ini bahwasanya karena tidak ada dalil yang membedakan di antara mereka, disebabkan oleh sesembahan-sesembahan mereka, Allah menyamakan mereka semua, walaupun sesembahan mereka ini berbeda-beda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Kemudian kita lanjutkan pada perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala terakhir, disebutkan oleh beliau fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim, dan kaum musyrikin mereka berbeda-beda di dalam peribadahan mereka, bermacam-macam peribadahan mereka. Di antara mereka disebutkan pada kaidah yang ketiga, wa minhum man ya'budul malaikah ila akhir, wan nabiyyu qatalahum wa lam yufarriq bainahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka tanpa membeda-bedakan mereka. Qatalal wasaniyina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang yang menyembah berhala. Wa qatalal yahuda wan nasara, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa qatalal majusa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Majusi. Qatala jami'al musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, kaum musyrikin semuanya. Bagaimana kita mendapati di dalam sejarah Islam ataupun dalam sirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan dengan orang-orang musyrikil Arab. Di antara mereka menyembah berhala. Ada yang menyembah pepohonan ataupun bebatuan. Dan juga kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi. Terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Wan Nasara, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Nasrani. Wa qatala al-Majusa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Majusi, yaitu orang para kaum penyembah api. Yaitu dari negeri Persia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua. Kemudian wa qatala alladziina ya'buduuna al-malaa'ikata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang yang beribadah kepada malaikat. Walladziina ya'buduuna al-awliyaa'a was-shaalihiina, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang yang beribadah kepada aulia, itu para wali, as-salihina, dan orang-orang soleh. Lam yufarrid bainahum, dan Rasulullah tidak membedakan di antara mereka. Maka perhatikanlah bagaimana disebutkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah para nabi, orang-orang soleh ataupun yang lainnya. Maka di sini kenapa Syekh Rahim Hafizullah Ta'ala menyebutkan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerangi seluruh kaum musyrikin apapun peribadahan mereka. Karena di sana ada sebagian orang yang nanti akan membedakan bahwasanya berbeda hukumnya antara orang yang menyembah benda-benda mati dengan orang-orang yang menyembah atau beribadah kepada orang-orang soleh atau para nabi. Hukumnya berbeda, tidak disamakan. Fahadha fihi raddun 'alal ladzina yaquluna, dan ini adalah, yaitu yang tadi telah disebutkan, ini adalah bantahan atas mereka yang mengatakan, jadi ada sebagian orang yang mengatakan, alladzi ya'budu sanama laisa mithlal ladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikati. Jadi tidak sama orang yang beribadah atau menyembah berhala dengan orang-orang yang beribadah atau kepada rajulan salihan, orang-orang soleh, wa malakan minal malaikah, dan yang beribadah kepada malaikat dari malaikat-malaikat. Li'annaha ula'i ya'buduna ahjaron wa ashjaron, karena mereka ini, orang-orang tersebut beribadah atau menyembah ahjar, pepohonan, bebatuan, wa ashjar, dan pepohonan. Wa ya'buduna jamadati, mereka ini menyembah benda mati. Jadi tidak sama orang yang beribadah, yang mengibadahi benda-benda mati dengan orang yang beribadah atau menyembah para malaikat, orang-orang soleh, dan para nabi. Benda mati tidak bisa disamakan dengan orang yang beribadah kepada orang-orang soleh yang mereka memiliki ketakwaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ammal ladzi ya'budu rajulan salihan wa waliyan min awliya'illahi laisa mithlal ladzi ya'budul asnam, disebutkan. Jadi ada orang yang mengatakan, dan adapun orang yang beribadah atau menyembah rajulan salihan, orang-orang soleh, dan wa waliyan, dan para wali dari wali-wali Allah, maka tidak sama dengan orang yang beribadah kepada asnam. Jadi tidak sama hukumnya. Tidak bisa disamakan. Wa yuriduna bidzalika anna alladziina ya'budul qubur al-ana yakhtalifu hukmuhu 'anil ladzi ya'budul asnam. Jadi mereka ini menginginkan yang tadi mengatakan beda orang yang beribadah atau menyembah ini dengan benda-benda mati dengan orang-orang soleh ini beda hukumnya. Jadi mereka menginginkan dengan perkataan tersebut annalladzi ya'budul qubur, yaitu bahwasanya orang-orang yang beribadah atau menyembah kuburan, kuburan orang soleh atau yang dianggap soleh, kuburan para wali yang mungkin sekarang banyak dikemas dengan istilah wisata religi. Yakhtalifu hukmuhu, berbeda hukumnya. Tidak bisa disamakan di antara orang-orang yang beribadah kepada jamadat dan orang-orang yang beribadah atau menyembah kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yukfaru wa la yu'tabaru amaluhu hadza syirkan. Maka mereka ini, yaitu siapa? Orang-orang yang dia ya'budu rajulan salihan wa waliyan, ini tidak dikafirkan. Wa la yu'tabaru amaluhu hadza syirkan. Dan amalan mereka ini tidak dianggap amalan kesyirikan. Wala yajuzu qitaluhu, dan tidak boleh memerangi mereka. Ini adalah perkataan orang-orang yang membedakan bahwasanya orang-orang yang beribadah atau menyembah jamadat, benda-benda mati, ataupun tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh, para wali ataupun para nabi. Maka tidak disamakan hukumnya. Ini tidak dianggap kafir. Dan amalan mereka ini bukan amalan kesyirikan. Ini adalah perkataan mereka. Dan tidak boleh memerangi mereka. Maka dijawab oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, fanaqulu, maka kami katakan, ar-rasulu lam yufarriq bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan di antara mereka, yaitu di antara orang yang menyembah tadi ya, menyembah jamadat dan orang-orang soleh ini tidak dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal i'tabarahum musyrikina kullahum, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyamakan mereka semua, mereka ini adalah kaum musyrikin. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan halal darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Maka terjadilah peperangan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka. Walam yufarriq bainahum, dan tidak dibeda-bedakan, tidak membeda-bedakan di antara mereka. Walladzina ya'budunal masiha, dan orang-orang yang beribadah atau menyembah al-masih, yaitu Isa alaihi salam. Wal masihu rasulullah, dan al-masih ini adalah rasul Allah. Wa ma hadza qatalahum, dan dengan keadaan al-masih ini sebagai rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah tetap memerangi orang-orang yang ya'budunal masiha, yaitu orang-orang yang beribadah atau menyembah al-masih. Bagaimana kita perhatikan terjadi peperangan di antara Rasulullah dengan kaum Nasrani pada saat itu yang diwakili oleh orang-orang Romawi, ya. Maka terjadi peperangan di antara Rasulullah alaihi salam dengan mereka. Wal yahuda ya'buduna Uzairan, dan Rasulullah dan orang-orang Yahudi mereka ya'buduna Uzair. Uzairullah, mereka mengatakan bahwasanya Uzair ini adalah anak Allah. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Wa huwa min anbiya'ihim, dan dia ini termasuk dari salah satu nabi-nabi dari kalangan kaum Bani Israel. Aw min salihihim, atau ini Uzair ini termasuk dari salah satu orang-orang soleh dari kalangan mereka. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi mereka. Terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Jadi perang Khaybar, ataupun terjadi peperangan dengan orang-orang Yahudi yang melanggar perjanjian dengan kaum muslimin di Madinah. Maka ini keadaan jawaban atas perkataan orang yang mengatakan, yang membedakan bahwasanya orang yang beribadah kepada jamadat tidak bisa disamakan hukumnya dengan orang yang beribadah kepada orang-orang soleh. Rasulullah tidak membeda-bedakan mereka, dan Rasulullah alaihi salatu wasalam tetap memerangi mereka. Kemudian disebutkan Asy-Syaikh rahimahullah hafizullah taala, fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajaran. Maka kesyirikan itu tidak dibedakan di antara orang yang beribadah atau menyembah rajulan salihan aw ya'budul sanaman, atau orang yang menyembah berhala, aw hajaron aw syajaron. Ini tidak, yang namanya kesyirikan tetap kesyirikan, tidak dibedakan apa sesembahan mereka. Li'anna syirka, karena kesyirikan adalah huwa ibadatu ghairillahi kainan mangkana. Karena kesyirikan adalah ibadatun ghairillah, yaitu peribadahan kepada selain Allah bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun bentuknya. Ini adalah kesyirikan. Mau yang disembah itu adalah para nabi, para malaikat, atau orang-orang soleh, para wali, maka tidak dibedakan. Ini tetap namanya kesyirikan. Walihada yaqulu, oleh karena ini, berdasarkan hal ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wala tushriku bihi syai'an. Sembahlah oleh kalian Allah saja. Ini dalam surat An-Nisa ayat 36. Bisa antum lihat nanti. Wa'budullaha wala tushriku bihi syai'an. Sembahlah oleh kalian Allah saja, dan janganlah kalian mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Itu syai'an. Nanti di sini akan dijelaskan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala makna dari syai'an di sini. Wa kalimatun syai'an, dan kata syai'an nakiratun fi siyaqin nahi. Yaitu bentuk nakirah. Nah, kalau belajar bahasa Arab nanti ada namanya nakirah dan ma'rifah. Nah, di sini syai'an di sini bentuknya adalah nakirah, masih umum. Dan di sini dibawakan dalam siyak atau konteks nahi, larangan. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Ta'ummu kulla syai'in, yaitu mencakup segala sesuatu. Jadi syai'an ini tidak tertentu, tapi masih umum maknanya. Mencakup segala sesuatu. Ta'ummu kulla man usyrika ma'allahi, yaitu mencakup segala sesuatu yang disekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Minal malaikat, baik dari kalangan malaikat, warrusul, dari kalangan rasul, wassalihin, dan dari kalangan orang-orang soleh, wal awliya, dari para wali, wal ahjar, wal ashjar, dari bebatuan dan pepohonan. Nah, ini jadi larangan di sini, nakirah fi siyaqin nahi, Jadi maknanya adalah ta'ummu kullasyai'in, jadi mencakup segala sesuatu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an di sini bentuknya nakirah. Makanya perlunya belajar bahasa Arab. Ini adalah yang mendasar ya, nakirah dan ma'rifah ini. Kalau antum belajar durusul lughah ada di pelajaran awal-awal jilid 1 pelajaran 3 ya. Di situ sudah diperkenalkan nakirah dan ma'rifah. Jadi mencakup segala sesuatu larangannya. Itu jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun, dan ini syai'an di sini sesuatu apapun itu selain Allah Subhanahu wa taala. Mencakup seluruhnya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah penjelasan dari Asy-Syaikh Hafizullah taala untuk kaidah yang ketiga. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala, yaitu Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, beliau membawakan dalil dari kaidah yang beliau sebutkan. Di sini disebutkan dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 193. Beliau membawakan dalil yaitu surat Al-Baqarah ayat 193. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillahi, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama ini menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menyebutkan dalil secara umum pada kaidah yang ketiga ini. Yang beliau bawakan pertama adalah dalil secara umum, dan nanti setelah dalil yang secara umum ini, beliau membawakan dalil yang lebih khusus untuk sesembahan-sembahan yang untuk yang sesembahan yang disebutkan pada kaidah yang ketiga. Nanti disebutkan oleh beliau dalil orang yang beribadah kepada matahari dan bulan. Dalil orang yang beribadah kepada malaikat, yaitu menyembah malaikat. Dalil orang yang menyembah anbiya, dan dalil orang-orang yang menyembah orang-orang soleh. Akan disebutkan nanti dirinci. Sedangkan yang pertama beliau sebutkan sekarang adalah dalil secara umum terhadap kaidah ketiga yang beliau bawakan. Beliau menyebutkan, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, qauluhu wad dalilu qauluhu taala, dan perkataan dari Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, wad dalilu qauluhu taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Ai dalilu ala qitalil musyrikin min ghairi tafriqi bainahum. Ini adalah dalil atau perintah untuk memerangi kaum musyrikin min ghairi tafriqi bainahum, tanpa membeda-bedakan mereka, hasba ma'budatihim, disebabkan ya, tanpa membeda-bedakan mereka berdasarkan sesembahan-sesembahan mereka. Jadi ini adalah perintah untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, tidak dibeda-bedakan sesembahan-sesembahan mereka. Qauluhu ta'ala wa qatiluhum, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perangilah mereka. Hadza 'amun likullil musyrikin. Ini adalah umum untuk seluruh kaum musyrikin. Wa qatiluhum di sini, ini adalah umum untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. Lam yastathni ahadan, tidak dikecualikan seorang pun. Tsumma qala hatta la takuna fitnatun, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sampai tidak ada lagi fitnah. Nah, fitnah di sini disebutkan wal fitnatu adalah asyirku. Jadi fitnah di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan dan agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna al-fitnah di sini adalah asyirku. Ai la yujad syirkun, sampai tidak lagi didapatkan lagi kesyirikan. Wa hadza amun, dan ini adalah umum. Ayya syirkun sawa asyirku fil auliya was-salihin. Jadi kesyirikan dalam bentuk apapun sama saja, baik itu kesyirikan yaitu menyekutukan Allah dengan orang, dengan aulia, dengan para wali, was-salihin, dengan orang-orang soleh, au bil ahjar atau dengan bebatuan, au bil ashjar atau dengan pepohonan, au bisyamsi au bil qamar. Jadi ini sampai tidak ada lagi didapati kesyirikan di muka bumi ini. Apapun bentuk kesyirikannya itu sama saja, baik dia melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah dengan orang, dengan para wali, dengan orang-orang soleh, dengan bebatuan, dengan pepohonan, atau dengan matahari atau dengan bulan. Ya, ini perintahnya. Maka disebutkan oleh saya di sini adalah dalil secara umum untuk kaidah yang ketiga. Wa yakunad dinu, dan agama ini menjadi takunul ibadatu kulluha lillah, yaitu sampai ibadah itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan mangkana, dan tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala farqa baina syirki bil auliya was salihin aw bil ahjari aw bil ashjar aw bis syayatin aw ghairihim. Maka tidak ada bedanya kesyirikan dengan mempersekutukan Allah dengan para wali, dengan orang-orang soleh, dan atau dengan bebatuan, atau dengan pepohonan, atau dengan syayatin, atau ghairuhum, atau dengan selain yang disebutkan tadi. Maka ini adalah dalil secara umum yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan di antara orang-orang atau di antara kaum musyrikin. Rasulullah tidak membedakan apa sesembahan mereka, apakah benda-benda mati ataukah orang-orang soleh. Maka Rasulullah tetap memerangi mereka karena hakikat dari apa yang mereka lakukan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk dalil yang lebih rinci, yaitu tentang orang-orang yang beribadah kepada malaikat, kepada orang-orang soleh, kepada para nabi, kepada matahari dan bulan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.